Fatawa Mukhtara. Pertanyaan: apakah boleh mendirikan masjid di atas kuburan wali-wali Allah yang saleh? Apakah diperbolehkan sholat di masjid-masjid tersebut sementara masih ada masjid-masjid lain yang tidak ada kuburan di kota tersebut? Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan para wali. Tidak boleh pula sholat di dalam masjid-masjid tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Muttafaqun alaih. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, mereka mengambil kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kamu mengambil kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarangmu dari hal itu. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan dikeluarkan oleh Muslim juga dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan diplester, diduduki dan dibangun padanya bangunan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.